Grup Yogone ono wit kang terus konsentrasi ning lah. Ngeleng ati sopati semonong ayoyong naliko biyen biyene tresno aku nganti saklawase. Pengarit kan yang gunung. Pentas pak. Gelang kalong tadi saksi yang tos lirapu nyitren di nyawe ayongwi wedonya ngerti akhir dupong ayu sing tak pikir bakul emas wae. Kok bakul emas? Kok bakul emas? Bareng-bareng, Mas. Oh, bakul emas sing ngono kuwi to, Pak. Walah. Aku pikir aku sumpah. Oh iya. Oh iya. Nyuwun bareng-bareng, Mas. Mas, heeh. Gelang kalong dadi saksi. Yen kok lirapku. Mitra. Wis rapi. Wis dunyo ngati.